إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد pada hari ini kita di penghujung bulan yang mulia bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah melakukan salah satu ibadah mulia yaitu kajian Islam yang dibahas padanya akidah Islamiyah yang kedua di waktu yang sama ibadah yang mulia ini yang termasuk dalam amalan yang diperintahkan yaitu talabul ilmi dalam syariat Islam sekaligus mengandung ibadah lainnya yang juga diperintahkan dalam Islam yaitu ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Dua ibadah mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimbau dan diperintahkan kepada seluruh hamba-hambanya kaum mukminin. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan dan mencatat kita pada hari ini atau hingga hari ini untuk menjadi hamba-hambanya yang mau senang dan ridha menjalankan syariatnya. Senang untuk melakukan kajian-kajian tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang sangat besar yang patut dan wajib untuk disyukuri. Dalam kesempatan ini, sebelum secara khusus kita membahas tema yang telah disebutkan dan telah diumumkan, penting untuk diingatkan bahwa ketika kita melakukan dan mengadakan kajian semisal ini, hendaknya yang pertama dan utama untuk kita selalu mengevaluasi iradat, niat yang memotivasi kita untuk melakukan kegiatan seperti ini. Hendaknya kegiatan yang kita lakukan ini, baik dia sebagai panitia, pemateri, hadirin, semuanya dilakukan untuk Allah, karena Allah. Untuk meraih rahmatnya, meraih maghfirahnya, untuk mendapatkan ridhanya. Tidak untuk sesuatu yang lainnya. Tidak untuk sebuah kepentingan sejenak. Tidak untuk dikatakan oleh manusia bahwa dia adalah seorang yang peduli kepada umat dan nasibnya. Untuk dikatakan dan disanjung, dipuji oleh umat dan seterusnya dari berbagai nilai-nilai duniawi lainnya. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga majlis kita, kehadiran kita, upaya kita, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Tidak sirna dan sia-sia amalan kita ini di dunia dan di akhirat nanti. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya dengan tujuan ingin mengenal syariat Islam dan mengamalkannya, sehingga kita terselamatkan dan terhindarkan dari beramal dan berbuat dalam Islam ini di atas kejahilan, dalam rangka menghilangkan kebodohan dan kejahilan dari diri kita yang pertama tentang Islam dan syariatnya, sehingga kita tidak berbicara tentang Islam dan tidak pula beramal dalam Islam di atas kebodohan keluar dari bimbingan ilmu. Barang siapa yang niatnya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Barang siapa yang niatnya selain daripada ini, dari berbagai urusan dan kepentingan duniawi, Allah tidak akan menolongnya. Perbaiki niat itu, luruskan. Kemudian barakallahu li wa lakum. Sebelumnya saya ingatkan untuk tidak ada satupun yang mengambil gambar ya. Nah, kalau sudah ada yang terlanjur, mohon dengan sangat untuk dihapus. Kemudian yang kedua, hendaknya majlis kita dan ibadah kita ini, ibadah talabul ilmi dan amar ma'ruf nahi mungkar, dilaksanakan berdasarkan bimbingan ilmu dan dalil-dalil Al-Quran serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbimbing dalam bingkai pemahaman generasi terbaik umat ini. Jangan sampai keluar dari tiga hal penting itu. Karena ketika ibadah kita keluar dari bimbingan Al-Quran, tidak terbimbing dengan bimbingan sunnah, tidak berjalan di atas atau dalam bingkai pemahaman generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasul Ridwanullah alaihim serta yang mengikuti jejak mereka dari generasi-generasi sesudahnya, maka sungguh amalan kita ini akan menjadi habaan mansur, tidak bermanfaat bagaikan debu yang berterbangan, tertolak, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh. Ketika amalan kita ternyata keluar dari bimbingan tersebut, Tiga poros utama pemahaman Islam Al-Quran, Sunnah, penerapan dan pemahaman generasi Salaful Ummah. As-Salihun. Jangan sampai kajian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan berbagai amalan kita berjalan di atas dominasi logika, adat istiadat, cara-cara non-Islam. Semua itu bukan hanya sia-sia, tanpa manfaat, bahkan akan mengundang dosa yang merugikan kita semuanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. ISIS yang merupakan kependekan dari sebuah khilafah atau daulah Islamiyah di negeri Irak dan Syam, yang kemudian dirubah namanya menjadi Khilafah Islamiyah untuk lebih globalnya, untuk mencakup tidak hanya Irak dan Syam, sekarang menjadi bahan perbincangan, percakapan di berbagai lini dalam kehidupan masyarakat kita, di masjid-masjid, di kantor-kantor, di pasar-pasar, di lembaga-lembaga pendidikan, di media massa dengan segala bentuknya, semuanya membahas dan membicarakan tentang ISIS dengan warna-warni yang beragam, dengan tujuan yang beragam pula, dengan metode dan cara yang beragam. Yang sebagaimana nanti kita insya Allah akan mengisyaratkannya atau menyebutkannya. Kalau sekarang ISIS, maka sebelumnya Al-Qaeda, maka sebelumnya lagi Jamaah Islamiyah, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa pembahasan seputar yang sekarang diistilahkan dengan ISIS atau singkatannya dalam bahasa Inggris itu Islamic State of Iraq and Syam, dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan Daesh, singkatan dari Ad-Dawla Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang sekarang sudah berubah namanya lebih umum lagi, lebih luas lagi maunya demikian, Ad-Dawla Al-Islamiyah, untuk bisa lebih merekrut anggota lebih luas lagi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Gerakan ISIS tak ubahnya adalah sebuah gerakan yang berideologi berpaham khawarij, berpaham akidah khawarij. Begitu juga Al-Qaeda, begitu pula Taliban, JI, dan beberapa nama lainnya, semuanya adalah kelompok-kelompok yang berpaham sama walaupun struktur pergerakannya berbeda-beda. Sehingga kalau kita tahu bahwa ternyata berbagai gerakan ini adalah kelompok yang berpaham khawarij, ketahuilah bahwasanya paham dan gerakan semisal ini bukanlah hal yang baru. Telah ada dan muncul sejak generasi awal umat ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa perintis gerakan Khawarij ini adalah Zuhair bin Hurqus, atau lebih dikenal dengan julukan Dzul Khuwaisirah. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul dalam bentuk kekuatan bersenjata, berupaya untuk memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pemerintahannya dengan keyakinan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan kafir, pemerintahan murtad. Yang wajib untuk diperangi dengan jihad fi sabilillah. Kenapa pemerintahan khilafah Ali bin Abi Thalib menjadi murtad dalam pandangan Khawarij? Karena kata mereka, khalifah Ali dan pemerintahannya sudah tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, tidak lagi berhukum dengan syariat Islam, tapi lebih memilih untuk berhukum dengan hukum manusia, buatan manusia. Karenanya mereka selalu mengulang-ulang, mendendangkan atau melantunkan seruan wajibnya berhukum dengan hukum syariat Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran semisal وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Atau dengan ayat Al-Quran lainnya, inil hukmu illa lillah, yadalah hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika mendengar seruan tersebut tidak kemudian mengatakan itu adalah seruan yang salah, seruan batil. Tidak demikian. Tetapi beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah seruan yang benar, tetapi di balik kata-kata itu diinginkan rencana-rencana batil. Diinginkan di balik itu kebatilan. Karena pada hakikatnya seruan untuk kembali kepada syariat Islam itu adalah seruan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sekelumit sejarah yang saya sebutkan ini memberikan gambaran ringkas ke kita bahwasanya berbagai gerakan yang ada di zaman ini dengan segala nama dan benderanya tersebut, yang sebagian namanya sudah saya sebutkan, tak lain adalah kelanjutan dan kepanjangan tangan dari gerakan Khawarij. sebuah penerbit di Jakarta yang sering membela kepentingan-kepentingan khawaris dan kaum teroris seperti Pustaka Al-Kautsar, mengatakan dalam salah satu kata pengantarnya untuk sebuah buku yang membela kaum khawarij teroris, bahwa tuduhan khawarij terhadap pergerakan-pergerakan yang ada ini tidak benar, karena khawarij itu adalah sebuah gerakan yang sudah punah, sudah tidak ada lagi, itu adalah cerita lama. Ketahuilah bahwasanya ucapan seperti ini menunjukkan kebodohan pengucapnya. Sekali lagi saya katakan, kebodohan, kejahilan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, bukan meramalkan, memberitakan, bukan meramal. Saya tegaskan begini karena Imam Samudra itu dalam bukunya mengatakan ini sesuai dengan ramalan Rasulullah. Rasulullah tidak meramal, semua yang diberitakan itu adalah wahyu, bukan perkiraan dan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, dari logikanya, dari perasaannya, tidak. Tidak lain yang dia ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya semata. Di antara berita yang disampaikan oleh Rasulullah bersumber dari wahyu antara lain tentang kaum khawarij, beliau mengatakan la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Dan mereka ini, kata Nabi, kaum khawarij ini akan senantiasa muncul, akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini sampai kelompok terakhir mereka nanti akan muncul bersama ad-dajjal. Kapan dajjal akan muncul? Menjelang hari kiamat nanti. Karena munculnya dajjal merupakan salah satu alamatul kubra. Al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, Nabi memberitakan gak akan pernah punah. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan kullu ma kharaja qarnun kufi'at wa kullu ma kharaja qarnun kufi'at. Dan setiap muncul kekuatan mereka ditumpas oleh umat ini. Ketika muncul lagi ditumpas lagi, dan mereka akan terus muncul sampai munculnya Al-Masihud Dajjal. Jadi pernyataan Pustaka Al-Kautsar, sengaja saya sebut pustaka ini karena beberapa karyanya atau beberapa buku terbitannya itu membela akidah khawarij atau tokoh-tokoh khawarij teroris. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan, mengabarkan bahwa khawarij akan terus muncul, ketahuilah bahwasanya di zaman kita pun didapati khawarij dengan berbagai benderanya. Sekaligus berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut mengajarkan kepada kita agar kita tidak berputus asa dalam upaya mengingkari kaum khawarij dan menjelaskan kepada umat tentang kesesatan dan bahaya mereka. Jangan putus asa. Bukan kemudian setelah zaman kita ini atau berkat upaya kita di zaman ini khawarij akan selesai dan berakhir. Tidak. Akan terus muncul dan ini bagian dari perjuangan. Sebagaimana umat sebelum kita, generasi sebelum kita telah mendahului kita dalam perjuangan ini. Sempat ada yang menyampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika berhasil menumpas kaum Khawarij hingga ke markas besar mereka pada waktu itu. Ditumpas seakar-akarnya. Ada yang menyampaikan bahwa, wahai Khalifah, dengan ini telah selesai fitnah dan pemberontakan kaum Khawarij. Maka Khalifah Ali menjawab, tidak. Sudah menumpas dan memerangi mereka. Ribuan mayat mereka bergeletakan. Kata Khalifah Ali, tidak akan berakhir. Nah, ternyata sisa-sisa pergerakan mereka, beberapa tokoh mereka yang berhasil melarikan diri pada waktu itu, tidak putus asa. Kembali melakukan regenerasi, melakukan rekrutmen, penggalangan bota, penebaran syubhat di berbagai negeri pada waktu itu. Sampai akhirnya mereka muncul kembali dalam bentuk kekuatan bersenjata. Dan demikian seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebuah perjuangan. Allah tidak menuntut dari kita keberhasilan. Allah tidak pernah menuntut dari hamba-hambanya untuk berhasil. Karena keberhasilan itu datangnya dari Allah. Sesuai dengan kehendaknya. Yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita berbuat. Kita berjuang. Itu yang diminta oleh Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kajian dan upaya-upaya kita, baik melalui majlis seperti ini ataupun media cetak, buletin, majalah, buku terjemah, buku karya, audio dan yang lainnya, sebenarnya itu memiliki nilai ibadah, nilai perjuangan. Kalau Khalifah Ali sebagai seorang khalifah, sebagai pemimpin negara yang memiliki kekuatan bersenjata yang kokoh, pada waktu itu dengan pertolongan Allah berhasil menumpas kaum Khawarij, apakah kemudian Khawarij berhenti? Tadi sudah saya sebutkan, mereka terus menggalang dan melakukan persiapan-persiapan lanjutan. Dan akhirnya mereka berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan gerakan teror yang mereka lakukan, penyusupan-penyusupan yang mereka lakukan hingga mendekat dan berhasil mengepung kediaman Khalifah pada waktu itu. Mereka tidak putus asa untuk melakukan gerakan-gerakan senyap dan berhasil menebaskan pedangnya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib di saat beliau keluar dari kediamannya untuk menunaikan sholat subuh di masjid. Jadi sekali lagi, Khawarij itu akan berlanjut. Nah, slogannya sama yang dulu dengan yang sekarang. Tidak berbeda. Kalau sekarang Khawarij terbagi menjadi berbagai kelompok dan beragam benderanya, yang satu menyalahkan yang lain, yang satu menyatakan imarah dan struktur kekhilafan, dialah yang lebih tepat, yang lebih benar. Sama juga, hal ini bukan hal yang baru, telah terjadi kepada kaum Khawarij generasi pendahulu mereka. Khawarij terpecah menjadi berbagai kelompok. Al-Azariqah, Al-Qa'adiyah, Al-Ibadiyah, dan yang lainnya, Al-Haruriyah. Semuanya di bawah bendera paham dan akidah Khawarij, hanya saja masing-masingnya memiliki klaim-klaim tersendiri. Di zaman kita juga demikian. Kalau kita tahu itu, janganlah kita ini mudah terpancing untuk menjadikan pembahasan kita hanya pada warna tertentu. Sekarang ISIS, sebelumnya Al-Qaeda, sebelumnya lagi JI, besok apa? Wallahu a'lam. Kemudian kita melupakan yang lainnya, yang mereka itu adalah, notabene mereka adalah Khawarij. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita melakukan kajian, penjelasan, pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya Khawarij, kalau sekarang dinamakan dengan kaum teroris, dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan kaum Irhabiyun. Nama-nama ini sebenarnya nama-nama baru. Nah, ketahuilah bahwasanya ahli sunnah ketika berbuat seperti ini, meneriakkan ingkar mungkar kepada kaum Khawarij dengan segala bentuknya dan kegiatan mereka, ahli sunnah selalu bangkit, salafi selalu bangkit untuk membongkar syubhat-syubhat Khawarij dari zaman ke zaman. Ketahuilah bahwa semua itu dilakukan dilatar belakangi oleh ikhlasun niyyah karena Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan mengikuti jejak pendahulu mereka di dalam memberantas dan membantah kaum Khawarij. Tidak ada di balik kegiatan seperti ini kepentingan politik. Karena merasa kepentingan politik ahli sunnah terancam. Tidak. Sama sekali. Tidak ada di balik ini semua kepentingan-kepentingan duniawi untuk dinilai oleh orang sebagai manusia yang berprestasi, untuk dinilai oleh atasan bahwa dia orang yang berprestasi, untuk dinilai oleh pemimpinnya, pemimpin kantornya, pemimpin satuannya, pemimpin ini dan itunya, bahwa dia orang yang berjasa, untuk kemudian dia akan mendapatkan nilai-nilai duniawi, entah itu dalam bentuk harta ataupun posisi, pangkat dan yang lainnya. Sama sekali tidak untuk itu. Dan ketika ahli sunnah salafi berupaya untuk membongkar kesesatan kaum Khawarij dan kelompok-kelompok lainnya, murni karena itu semua bertentangan dengan akidah Islam, murni karena memang Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk mengingkari mereka dan menjelaskan kebobrokan akidah mereka kepada umat. Ya, ahli sunnah harus menahan diri, wajib untuk bersabar dalam menjalani perjuangan ini. Di samping harus terus mengevaluasi niat dan irada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. berbicara tentang kaum Khawarij, tentunya mengingatkan kita untuk kita menghadapinya dengan langkah-langkah syar'i. Menghadapinya dengan langkah-langkah yang terbimbing, bukan dengan cara-cara yang tidak terbimbing, sehingga mengatasi kesalahan dengan kesalahan, atau mengatasi problem dengan problem yang berkepanjangan. Jangan sampai di saat kita hendak mengatasi dan memberantas terorisme dan kaum Khawarij, kita menggunakan cara-cara barat, cara-cara kafir yang didiktekan, diinlakkan oleh Amerika, Yahudi dan sekutunya. Jangan. Untuk kemudian mengatakan bahwa Khawarij itu bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, atau terorisme itu bertentangan dengan demokratisasi, bertentangan dengan kebebasan beragama. Semua itu bukan bagian dari Islam. Atasilah dan hadapilah berbagai penyimpangan, termasuk penyimpangan kaum Khawarij teroris ini, dengan bimbingan Al-Quran, maka pasti kita akan selamat dari kesalahan, dan kita akan ditolong oleh Allah. Hadapi pula dengan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan tolong kita. Di samping Allah akan berikan kepada kita pahala. Hadapi pula dengan bimbingan para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Jangan dihadapi dengan sekularisasi. Jangan dihadapi radikalisme ini dengan liberalisasi di sekolah-sekolah, liberalisasi pada kurikulum pendidikan, liberalisasi dalam pergaulan kemasyarakatan. Jangan. Semua itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah dalam Islam kebebasan beragama, enggak ada. Jangan radikalisme itu dihadapi dengan slogan persatuan agama-agama, persaudaraan antar agama. Tidak demikian. Di samping ini adalah cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dan Allah murka kepadanya. Yang berikutnya, ketahuilah bahwa cara seperti ini justru akan memicu terorisme lebih besar lagi. Jangan kita mengirim orang-orang kita ke Amerika, ke Inggris untuk belajar anti-teror. Jangan. Akhirnya kita didikte oleh Yahudi dan Nasara. Jangan. Belajarlah dari Islam untuk menghadapi terorisme, untuk menciptakan sistem anti-teror. Belajar dari Islam, belajar dari Al-Quran, belajar dari sunnah Nabi, belajar dari sunnah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum, dan sunnah para sahabat. Maka pasti kita akan selamat. Sekarang ini permasalahan semakin rumit, karena ternyata permasalahan besar yang mengancam eksistensi umat Islam, bahkan juga mengancam eksistensi negara kita dan negara-negara muslimin lainnya. akan semakin menjadi, akan semakin menjadi. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaum teroris Khawarij, saya pakai dua kalimat ini, teroris Khawarij, karena dua alasan. Yang pertama, kalimat teroris adalah kalimat yang terlanjur difahami oleh umat di zaman ini. Kalau disebut Khawarij gak paham apa Khawarij itu, butuh waktu, butuh belajar, duduk di majelis-majelis ilmu yang panjang untuk mengenalnya dan ciri-cirinya sekaligus akidah mereka lebih jauh, sehingga terpaksa kita gunakan kalimat teroris. Bahasa Arabnya irhadi, irhadiyun. Tapi juga saya lengkapi dengan kalimat khawarij untuk mengingatkan umat bahwa itulah istilah yang syar'i, yang disebutkan di dalam berbagai hadis, disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, sehingga masyarakat tahu bahwa teroris itu adalah khawarij dan khawarij itu adalah teroris. Mereka sejak zaman dahulu memiliki ciri-ciri yang sebenarnya sudah dijelaskan dengan gamblang dalam berbagai keterangan syariat. Antara lain ciri-ciri mereka berdasarkan perjalanan sejarah kaum Khawarij, mereka selalu mendengungkan seruan untuk berhukum dengan syariat Allah yang tadi sempat disinggung, seruan untuk kembali kepada syariat Islam, penegakan syariat Islam, yang kemudian dengan itu atau bersumber darinya mereka mengkafirkan berbagai pihak, baik itu pemerintah sipil ataupun militer ataupun rakyat biasa, sebagai kaum kafir karena telah dinilai tidak berhukum dengan syariat Islam. Di antaranya ayat yang sudah kita sebutkan. Kalau kita lihat dalam berbagai literatur-literatur kaum Khawarij di zaman ini atau ceramah-ceramah mereka, selalu didapati atau hampir tidak lepas dari firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini gak boleh diingkari. Gak boleh ada seorang muslim menyatakan dirinya sebagai muslim, menyatakan la ilaha illallah, mengingkari ayat ini dan menyatakan boleh berhukum dengan selain syariat Islam. Tidak demikian. Tapi memang ayat ini menegaskan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, syariat Islam, syariat Al-Quran, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib terhadap setiap pribadi yang mengaku dirinya sebagai muslim. Wajib hukumnya, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, wajib berjalan di atas syariat Islam, bukan syariat adat istiadat, bukan syariat barat, bukan syariat sekuler, bukan syariat liberal, dan yang lainnya dalam aturan rumah tangga, hubungan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, harus berdasarkan syariat Islam, baik melalui proses saat proses pernikahannya ataupun dalam mengarungi rumah tangganya, kasus atau proses perceraiannya dan seterusnya. Harus berdasarkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad, syariat Al-Quran. Jangan mengikuti syariat sinetron. Ya? Jangan. Begitu pula dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Wajib untuk berhukum dengan hukum Islam. Wajib hukumnya. Sekali lagi saya katakan wajib. Yang gak terima dengan ucapan ini, silakan sampaikan kepada saya. Sekarang atau nanti. Begitu pula, wajib penerapan syariat Islam untuk berhukum dengan hukum Al-Quran dan hukum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan tatanan kenegaraan kita. Wajib hukumnya. Tidak dibenarkan seorang Muslim, apapun posisinya, sebagai apa dia, untuk menjadikan aturan hidupnya, aturan hidup kaum kafir, aturan hidup Amerika, aturan hidup Yahudi, aturan hidup Perancis, aturan hidup Inggris, dan yang lainnya. Haram hukumnya. Tidak katakan demikian. Kenapa saya katakan demikian sekarang? Sebagai bentuk nasihat untuk seluruh muslimin dimanapun, apapun posisinya. Yang kedua, karena kami ahlus sunnah, karena kami salafi, dituduh oleh kaum teroris khawarij adalah kaum yang anti syariat Islam, adalah kaum penjilat kepada pemerintahnya. Kami tidak pernah membenarkan siapapun yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dalam kepribadiannya, tidak mau menerapkan hukum Allah dalam rumah tangganya, tidak mau menerapkan hukum Allah dalam kehidupan masyarakatnya, tidak mau menerapkan hukum Allah, hukum Al-Quran dalam kehidupan kenegaraannya. Namun, ketika kita dihadapkan dengan realita, pribadi tertentu, masyarakat tertentu, negara tertentu, pemerintah tertentu, yang belum berhukum dengan hukum Allah, belum menerapkan syariat Al-Quran, belum menerapkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian serta-merta secara otomatis difonis sebagai kafir. Tidak demikian. Ayat yang kalian baca, wahai kaum teroris khawarij, wahai Usama bin Laden, Aiman Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir dan yang lainnya, yang kalian baca dalam tabligh akbar kalian, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bukan serta-merta kita menuding dengan telunjuk kita, anda kafir, pemerintah kafir, penegak kafir, negara kafir, dan seterusnya. Tidak demikian. Ketahui, wahai kaum teroris, ayat ini bukan turun pada abad ke-15 atau abad ke-21. Ayat ini bukanlah kita dan kalian sebagai generasi pertama yang mendengar dan membacanya. Ayat ini sudah turun 14 abad yang lalu. Turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu. Disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Didengar oleh para sahabat dan dibaca, dihafal sekaligus Rasulullah mengajarkan makna, kandungan, tafsir serta hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dijelaskan oleh para sahabat Nabi bahwa ayat ini tidak bermakna secara otomatis bahwa semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah atau semua orang yang belum berhukum dengan syariat Islam serta merta menjadi kafir. Tidak. Dan kekafiran yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tingkatannya di bawah kekufuran akbar dan tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Dengan kata lain, dia masih muslim. Kalau meninggal dunia dimakamkan di pemakaman muslimin, kalau ayah dia wafat, dia sebagai ahli warisnya, atau kalau dia meninggal dunia, anak dan istrinya tetap sebagai ahli warisnya, disolatkan dan seterusnya sebagai seorang muslim. Kecuali kalau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, berkeyakinan dan berideologi bahwa hukum barat, hukum sekuler, hukum liberal, hukum adat istiadat itu lebih baik dibandingkan hukum Allah, lebih mulia dibandingkan hukum Al-Quran, di saat itu dia telah keluar dari Islam. Kalau ada seorang muslim berkeyakinan, berideologi bahwa kapitalisme lebih baik dari hukum Islam, komunisme lebih baik dari hukum Islam, liberalisme lebih baik dari hukum Al-Quran, sekularisme lebih baik dari sunnah Nabi, dengan itu dia telah keluar dari Islam. Tapi tidak sedikit dari orang yang dalam kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan bernegaranya, bermasyarakatnya, yang masih berhukum dengan selain hukum Islam. Kalau ditanya, apakah Bapak meyakini hukum yang Bapak terapkan ini lebih baik dari Al-Quran kita? Saya yakin dia akan menjawab, ya tentu tidak. Loh, lalu kenapa Bapak menerapkan hukum ini yang datangnya dari Yahudi? Ya mau bilang apa, sudah terlanjur seperti ini, saya juga gak mampu merubahnya. Begitu alasan yang disampaikan. Begitu hujah yang dia sampaikan. Maka yang seperti ini kita katakan, Bapak telah bermaksiat kepada Allah. Wajib Bapak untuk bertaubat. Dan tidaklah kemudian divonis Bapak sebagai seorang yang kafir. Tetap sebagai muslim. Saudara saya muslim. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu perbedaan antara ahli sunnah salafi dengan kaum teroris khawarij di dalam memahami ayat ini adalah, kalau mereka memahaminya dengan pemahaman nenek moyang mereka, kaum khawarij pertama yang mengkafirkan Khalifah Ali, mengkafirkan para sahabat Rasul. Tetapi ahli sunnah salafiyin memahami ayat ini sesuai dengan bingkai yang telah difahami oleh para sahabat Nabi. Secara ilmiah, atas dasar akidah mereka yang menyimpang inilah yang kemudian mereka memvonis negara-negara muslimin yang ada sekarang ini adalah negara kafir. Jangankan Indonesia, setingkat Saudi Arabia yang sudah menerapkan syariat Islam dalam beberapa lini hukumnya, oleh mereka, oleh Usama bin Laden, Imam Bawahiri dan yang bersamanya, Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudra dan yang lainnya, difonis sebagai negara kafir. Padahal syariat Islam diterapkan di sana dengan segala kekurangan yang ada, baik dalam hukum tindak pidana, atau beberapa hukum perekonomiannya dalam kurikulum pendidikannya syariat Islam yang diterapkan. Bersama dengan itu mereka katakan negara Saudi Arabia adalah kafir, wajib kita perangi sebagaimana memerangi Yahudi dan Nasara. Lalu bagaimana dengan negara kita? Terang-terangan mereka mengatakan ini adalah negara kafir, sehingga pemerintahnya baik sipil maupun militer yang bekerja dalam pemerintah ini adalah kafir. Rakyat, sekalipun rakyat, kalau rela dan ridho terhadap pemerintah yang seperti ini, maka dia adalah kafir. Namanya kafir, maka dalam Islam, kata mereka, wajib ditegakkan jihad fi sabilillah. Nah, inilah bentuk pemikiran mereka. Sehingga kalau sering ditanyakan, bagaimana sih ciri-ciri ISIS, sibuk memikirkan ciri-ciri ISIS. Bagaimana sih ciri-ciri Al-Qaeda? Oh, kalau Al-Qaeda atau ISIS itu cirinya mereka berjenggot. Di media massa, di televisi. Kalau berjenggot berarti ISIS. Berarti kita yang ada di masjid ini mayoritasnya adalah anggota ISIS. Anggota Al-Qaeda, teroris karena berjenggot. Masya Allah. Ciri-ciri teroris itu adalah celananya cingkrang di atas mata kaki. Luar biasa. Ciri-cirinya juga istri-istri mereka bercadar, sehingga kalau ada komunitas atau lingkungan atau pondok pesantren yang berjenggot, bercadar, bercelana cingkrang, dicurigai. Maka saya katakan kepada ahli sunnah salafin, bersabarlah. Banyak pihak yang menjadi korban media. Jadi kalau antum dicurigai di kampung antum sebagai Al-Qaeda atau teroris, sabar saja. Jangan menyalahkan masyarakat. Masyarakat itu korban media. Media banyak latar belakangnya dan backgroundnya. Kepentingannya macam-macam. Sabar. Kadang-kadang ada teman kita yang ke dokter membawa istrinya. Itu ada yang bisik-bisik. Ya. ISIS, ISIS. Teroris, teroris. Sabar. Biarkan, dia gak mengerti. Dia jadi korban media massa. Ya. Begitu. Maafkan dia walaupun belum minta maaf kepada antum. Ya. Sabar. Barakallahu fikum. Namun tentunya kenyataan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya penjelasan agar tidak jatuh pada kedzaliman. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang akidah khawarij atau teroris yang satu tadi yang pertama saya sebutkan, apa tadi? Bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan syariat Islam, maka dia adalah kafir. Dan kemudian memvonis negara ini sebagai negara kafir yang harus diruntuhkan, itu tidak hanya pada ISIS akidah ini, tidak hanya pada Al-Qaeda, tidak hanya pada JI, tidak hanya pada Usama bin Laden, tidak hanya pada Abu Bakar al-Baghdadi atau pada Abu Bakar Ba'asyir dan yang semisalnya. Tidak hanya pada mereka. Keyakinan bahwa negara kita negara kafir. Banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Banyak pergerakan-pergerakan lainnya. Ambil saja contohnya. Kelompok yang meyakini negara kita sebagai negara kafir. Hizbut Tahrir. Ada gak di Indonesia? Ada. dalam salah satu buku pedoman pokok mereka, sekali lagi bukan berita katanya ke katanya ya, bukan hasil penelitian, bukan, terang-terangan mengatakan dalam buku pedoman pokok mereka bahwa negara-negara muslimin yang ada dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah diedarkan bahwa negara ini adalah negara kafir. Hanya saja mereka berbeda cara dengan Al-Qaeda, berbeda cara dengan ISIS, berbeda cara dengan Jamaah Ansarut Tauhid, pecahan dari MMI atau Majelis Mujahidin Indonesia. Nah, ini contohnya dari slogan yang pertama tadi. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu dalam upaya mengatasi terorisme, jangan sampai kita terfokus pada satu gambaran tertentu melalaikan yang lainnya. Sekarang ini berbagai pemerintahan di dunia seolah-olah sebagai pemadam kebakaran saja. PMK, tahu PMK? Kalau sudah ada kebakaran, baru rame-rame ya, mengerahkan mobilnya, mobil pemadamnya untuk menyemprot api tersebut. Habis tenaga, biaya yang dikeluarkan besar, korbannya pun banyak. Bagaimana sih cara mengatasi sebelum terjadinya kebakaran? Nah, bagaimana? Nah, kalau kebakaran itu secara tidak sengaja, bagaimana dengan kebakaran yang sengaja dibakar? Bagaimana cara mengatasinya? Ini yang penting bagi semua pihak. Kepala rumah tangga, para ustaz, para dai, para pedagang, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh di sekolah-sekolah, dan semua pihak terkait untuk memikirkan dan mengatasinya dengan cara yang islami. Gak perlu belajar ilmu anti teror ke Inggris, gak perlu belajar ilmu anti teror ke Amerika. Nah, memang Amerika itu adalah teroris terbesar. Dia yang mendalangi terorisme di berbagai negara. Amerika Yahudi adalah yang mendalangi gerakan teroris, gerakan teror dan para teroris di berbagai negara. Mereka keluarkan biaya besar-besaran. Jangan belajar anti teror kepada mereka. Kita di JT, umat Islam, sadar, bangkitlah. Kalian punya Islam, kalian punya Al-Quran, kalian punya Nabi, punya Rasul. Jangan minder, umat Islam. Mau mengatasi terorisme, belajar kepada teroris. Nah, ini salah kaprah. Kita lagi yang mengeluarkan biaya. Walaupun katanya mendapat bantuan dari Amerika untuk mengatasi terorisme, bantuan itu bukan uangnya Amerika, uangnya kita. Uangnya kita itu. Para hadirin yang saya muliakan, seruan dan slogan kaum teroris yang berikutnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Kalimat yang indah, menarik. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian kaum teroris di berbagai penjuru di dunia ini, literatur-literatur mereka yang ada baik dalam bentuk cetak, buku-buku ataupun audio, sering didapati seruan-seruan jihad fi sabilillah. Adakah seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai muslim, cinta kepada Islam, cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengingkari syariat jihad? Ada? Saya yakin enggak ada. Kalau ada orang Muslim mengingkari jihad, itu perlu diberi tanda tanya keislamannya dan tanda seru waspada. Tanda tanya artinya dia harus belajar, dipertanyakan. Tanda seru membahayakan dirinya. Seperti dulu ada yang mengolok-olok, ada jihad-jihad yang ada jahit. Ini mengolok-olok namanya, bukan mengatasi masalah, tetapi justru menambah masalah. Jihad adalah salah satu amalan dalam Islam. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyerukan jihad, gak cukup waktu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, kepada sebuah transaksi perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di akhirat nanti. Yaitu, kata Allah, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, dan berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad itu adalah transaksi kita dengan Allah, membela agama Allah, membela syariatnya, membela Al-Quran, membela Nabinya, membela Muslimin. Tidak boleh diingkari. Tapi jihad yang merupakan salah satu ibadah, bukan ibadah satu-satunya. Jihad itu adalah salah satu ibadah dalam Islam, bukan ibadah satu-satunya. Bisa dibedakan? Nah, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bahwa semua ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang mukminin, diletakkan pula padanya aturan-aturan. Tidak diterapkan secara sembrono, tidak diterapkan secara serampangan, tidak diterapkan secara emosional, tetapi diterapkan secara ilmiah. Makna ilmiah adalah sesuai dengan bimbingan ilmu, dalil Al-Quran, sunnah, serta pemahaman generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya tanya, capek ya duduk bersimbuh? Capek. Ini bagian dari perjuangan. Tahukah antum bahwa kaum teroris Khawarij tidak lelah-lelah dan tidak capek-capek melakukan regenerasi dalam cuaca yang sangat dingin sekalipun? Di beberapa negeri Jazirah Arabia itu sangat dingin yang mengganggu dan menyakitkan. Mereka enggak berhenti. Kadang-kadang di musim panas yang sampai pada derajat 50 derajat Celsius, mereka enggak berhenti berlatih, merekrut, belajar dan yang lainnya. Belajar mazhab mereka maksudnya. Lah kita baru duduk 2 jam 3 jam sudah keringinan, capek, semutan ya. Nah. Jangan kalah sabar dengan mereka. Kalau mereka berangkat dengan mengeluarkan uang, tidak harus lebih dari itu. Jangan sampai majelis seperti ini, kajian membantah teroris, memberantas Khawarij, justru dalam rangka untuk mencari uang, mencari dunia, mencari kedudukan. Jangan. Anda rugi dua kali. Rugi dunia, rugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk mencari selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan agar tidak menyesal di dunia dan lebih-lebih menyesal di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-jihad jihad itu adalah ibadah yang mulia dalam Islam, maka kita harus memuliakannya dalam bentuk tidaklah mengamalkannya kecuali dalam bimbingan ilmu, tidak serampangan. Jihad ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Saya sering mengulang-ulang agar umat ini faham. Sebagaimana sholat itu ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Contohnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas kaum mukminin dengan ketentuan waktu yang telah Allah letakkan. Kalau ada orang mau sholat maghrib dalam keadaan matahari belum terbenam. Sekarang maghrib untuk daerah Jember jam 5.25 kurang lebih. Kalau ada orang mau sholat maghrib jam 4:30 sore, matahari masih nampak. Sholatnya di masjid, ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji manusia, tidak riya, sudah pakai baju yang bersih, wangi, berwudu dengan cara yang baik dan menghadap kiblat. Tapi waktu belum tiba, kira-kira sholatnya diterima enggak? Hah, diterima? Kenapa? Karena belum tiba waktu. Salah satu syarat sahnya sholat adalah tibanya waktu. Kalau ada orang yang emosional, yang penting saya sholat, kamu gak usah ikut campur. Loh, wahai saudaraku, di antara syarat diterima dan sahnya sholat adalah tibanya waktu. Jangan sok kamu ya. Apalagi dia kebetulan orang yang sudah berumur 60 tahun yang mengingatkan anak berumur 25 tahun. Kamu anak kemarin, sok mau mengingatkan, sombong kamu ya. Loh, diingatkan bahwa sekarang belum tiba waktu maghrib, Pak. Emosi, nah, ini gak benar. Dia sudah tidak menghargai ibadah sholat, tidak menghormati ibadah yang mulia dalam Islam. Sama juga jihad fisabilillah. Allah letakkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratannya. Bukan waktunya saya membahas tentang persyaratan dan ketentuan jihad. Silakan dengarkan penjelasan dalam kajian yang lalu dan beberapa yang sudah kami tuliskan atau dijelaskan oleh para ustaz yang lainnya dan para ulama. Tetapi dengan kesimpulan bahwa sebuah jihad fi sabilillah yang diterapkan dan dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, ketahui bahwa itu adalah jihad batil dan tidak boleh diberi nama jihad dalam Islam. Pelakunya bukan hanya sia-sia, bahkan dia mendapatkan dosa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Atau boleh saya jelaskan beberapa antara lain dari beberapanya, ya, beberapa syarat jihad. Antara lain adalah adanya komando yang satu. Satu komando jihad itu. Kalau belum punya komando yang satu, belum disyariatkan jihad. Sekarang kenyataan dan realita. Jangankan dalam sekup dunia dan internasional, dalam sekup Irak dan Syam, di negeri Irak dan negeri Syam saja komandonya sudah tercerai-berai. Di situ ada ISIS, di situ ada front pembelaan atau diistilahkan dalam bahasa Arabnya Jabhatun Nusrah. Di situ juga ada Jihad Islami. Di situ juga ada namanya Al-Jaisul Hur, tentara kemerdekaan. Masing-masingnya punya panglima, komandan. Masing-masingnya punya kebijakan tempur sendiri-sendiri. Kapan mau menyerang yang ini, ya dia jalan sendiri, yang lainnya tidak. Ini menunjukkan bahwa belum terpenuhi salah satu ketentuan al-jihadu fi sabilillah. Maka itu bukan jihad namanya. Anda kalau mau berangkat ke Irak atau ke Syria dengan niat berjihad, mau bergabung dengan siapa? Sampai ke sana Anda melihat berbagai macam bendera. Ada yang segitiga, ada yang persegi empat. Ya. Macam-macam benderanya. Warnanya, lambangnya, macam-macam. Mau ikut yang mana? Semuanya mengklaim bahwa struktur kepemimpinan dan komandonya itulah yang benar. Dan menuduh yang lainnya adalah salah. Lebih parah lagi, tidak cukup sampai di sana. Di Syria dan di Irak sendiri, berbagai kelompok ini saling menghadapkan moncong senjatanya. ISIS berlawanan dengan Jabhatun Nusrah. Berhadapan dengan front pembelaan. Bukan pakai bambu runcing. Pakai senjata-senjata berat. M16, AK-47, ya. Dan yang lainnya, anti pesawat, tank-tank dan yang lainnya. Luar biasa. Basoka, bom dan yang diarahkan kepada sesama muslim. Masing-masingnya berteriak Allahu Akbar. Nah, apa ini jihad bisa dibilang? Di antara syarat jihad adalah jihad itu untuk melawan orang kafir, bukan melawan muslimin. Jihad itu untuk menghadapi kaum kufar, bukan menghadapi pemerintah-pemerintah muslimin. Sekarang yang terjadi apa? Bukannya melawan orang kafir, justru sesama kelompok-kelompok khawarij dan teroris itu saling menembakkan senjatanya. Sampai terucap dalam dialog panas antar dua kelompok tadi. Mereka mengatakan, kalian kelompok ISIS adalah anjing-anjing yang wajib kami perangi. ISIS tak kalah mengatakan, kalian wahai Jabhatun Nusrah adalah orang-orang murtad yang harus dan wajib diperangi sebelum kami memerangi Yahudi dan Nasara. Kalau ada yang tertangkap dari Jabhatun Nusrah oleh kelompok ISIS, disembelih tanpa pri kemanusiaan. Begitu sebaliknya, kalau ada orang ISIS yang ditangkap oleh Jabhatun Nusrah, dianiaya, dibunuh dengan cara yang kejam, melebihi cara-cara komunis. Apa ini jihad? Sungguh benar-benar mereka telah mencemarkan nama harum jihad fi sabilillah, membuat umat Islam memiliki gambaran negatif dengan jihad. Orang-orang kafir pun memanfaatkan keadaan. Intelijen CIA, Mossad dan yang lainnya memanfaatkan keadaan untuk mencemarkan nama Islam dengan cara seperti ini. Dan ternyata telah terbukti bahwa agen intelijen CIA telah berhasil masuk dan menyusup dalam kelompok-kelompok jihad tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak operasi peledakan, operasi penyerangan yang ternyata dimotori oleh agen Yahudi yang bersamarkan diri. Apa sulitnya untuk memelihara jenggot? Dalam waktu 3 bulan, 5 bulan sudah lebat. Apa sulitnya untuk menjadikan celananya cingkrang di atas mata kaki? Apa sulitnya? Atau menyamar istrinya untuk kemudian dia berikan cadar dalam pakaiannya? Ya sulit CIA untuk membentuk agennya dengan cara seperti ini. Ketika para pelaku-pelaku jihad yang mereka klaim ini keluar dari bimbingan Islam, keluar dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi. Jihad itu untuk menghadapi orang-orang kafir, bukan untuk menghadapi kaum muslimin. Jihad itu bukan identik dengan pemberontakan. Pemberontakan bukan jihad, dan jihad bukan pemberontakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan itu, kalau kita mendapati situs-situs buku-buku di Gramedia ataupun yang lainnya, literatur-literatur yang selalu menyerukan jihad, jihad, jihad, kafir, kafir, kafir. Di situ sudah ada tanda-tanda bahwa mereka adalah kaum teroris Khawarij. Ada indikator kuat bahwa mereka adalah kaum teroris Khawarij. Kemudian ketahuilah bahwasanya jihad tidak identik dengan kekerasan. Jihad adalah sebuah ibadah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sehingga dalam salah satu aturan jihad fisabilillah, tidak dibenarkan untuk membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita, tidak dibenarkan pula membunuh orang-orang tua, tidak dibenarkan untuk menghancurkan fasilitas hidup masyarakat, tidak. Barakallahu fikum. Jihad dalam Islam adalah amalan yang indah, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan bimbingan ilmu. Salah satu bukti yang menunjukkan apa yang kita saya atau yang saya katakan tadi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu fi khasatihi bitaqwallah وَمَنْ مَعْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. Dahulu, kata sahabat Buraidah, Nabi Muhammad kalau sudah menunjuk seseorang sebagai komandan perang, sebagai panglima perang, maka Rasulullah memberi nasihat khusus kepada panglima perang, kepada komandan perang yang memegang tongkat komando, untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Diingatkan oleh Nabi dengan serius. Begitu juga tentaranya diberi nasihat oleh Nabi untuk mengikhlaskan niat untuk membela agama Allah, bukan kepentingan yang lainnya, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari kedudukan dan pangkat, benar-benar untuk membela la ilaha illallah. Nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nasihat yang beliau sampaikan dilanjutkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu anhu tsumma qala, kemudian Nabi dalam wasiatnya kepada tentara dan pasukan yang akan diutus mengatakan, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la taqtulu walidan." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai pasukan, berangkatlah bertempur dengan nama Allah, perangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Sekali lagi, orang-orang yang tidak mau beriman, bukan muslimin, bukan muslimin. Jangan kalian melakukan gulul. Apa gulul itu? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh komandan perang. Artinya gak jujur dalam menunaikan tugas, tidak jujur dalam melaksanakan jihad. Ini juga peringatan bagi kita semuanya yang jujur. Antum sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai ustaz, sebagai petugas, sebagai aparat, jujur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, mendengar kita, mengetahui apa yang ada dalam hati kita yang kita sesama kita tidak mengetahuinya. jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian menipu. Jangan berkhianat, kata Rasulullah. Jangan berkhianat. Walaupun terhadap musuh kalian. Kalau sudah ada perjanjian gencatan senjata, jangan ada yang melanggar. Walaupun terhadap Yahudi, walaupun terhadap Nasara. Jangan melanggar perjanjian. Umat Islam bukan umat yang suka berkhianat. Jangan. Masya Allah. Bimbingan seorang panglima yang mengutus pasukannya. Barakallahu fikum. Diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan cara yang terbimbing, bukan dengan mengheningkan cipta, ya. Mengheningkan cipta berdasarkan agama masing-masing. Ya, apa sih kok berdoa bersama agama masing-masing? Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS di Iran dan di Syria, tidak peduli anak kecil, putri ataupun putra, wanita ataupun laki-laki, tua ataupun muda, selama itu bukan kelompoknya, selama tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, maka dia adalah kafir. Nah, dibunuh wanitanya. Walaupun seorang wanita yang sudah tua sekalipun. Kejam, bengis, dan membunuhnya dengan bukan cara membunuh biasa. Membunuh dengan cara yang mengerikan atau diistilahkan dengan mutilasi. Dalam bahasa syariat namanya muslah. Oleh karena itu dalam hadis yang sama, dalam hadis yang baru saja kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, wala tumatsalu, dan jangan kalian melakukan muslah, yaitu mencincang musuh-musuh kalian yang sudah mati, dirobek matanya, dirobek perutnya, ya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipecahkan kepalanya. Nabi melarang ini 14 abad yang lalu. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa terorisme bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan hak asasi manusia. Terorisme bertentangan dengan Islam. Terorisme bertentangan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara HAM. Bicara Islam. Kalau Anda mengucapkan HAM, HAM, HAM, HAM, itu yang memicu kaum teroris untuk memerangi Anda. Itu yang akan memicu kaum teroris semakin mengkafirkan Anda. Islam lebih mengerti tentang hak asasi manusia sebelum organisasi HAM muncul. Yahudi itu jahat, kejam, pengis, tapi pandai menampakkan dirinya sebagai orang yang paling menghargai hak asasi manusia di muka bumi ini. Maka saya katakan, atasilah terorisme ini dengan cara yang Islami. Jangan dengan doktrin-doktrin barat. Jangan, hancur kita. Kita akan semakin diadu domba oleh Amerika. Sesama muslimin, antar rakyat dengan negaranya, negara dengan rakyatnya, akan diadu domba oleh mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Islam itu indah, jihad itu pula indah, tidak sembarangan. Tapi mereka menjawab, ya memang jihad yang kami lakukan menghadapi kaum kafir, bukan muslimin. Pemerintah yang kami sekarang tinggal di negeri ini pemerintah kafir. Maka saya perangi mereka. Kami tegakkan jihad menghadapi mereka. Ketika kita mencoba menjelaskan pemerintah kita tidak boleh divonis sebagai pemerintah yang kafir, oknum-oknumnya tidak kemudian serta-merta dikatakan kafir, baik sipil maupun militer. Tetapi kita mencoba menjelaskan secara ilmiah. Apa jawaban mereka? Memang kalian salafi itu penjilat, kalian adalah antek-anteknya pemerintah, dan kalian juga kafir. Barakallahu fikum. Ketika salah satu aparat kepolisian Kapolres Sleman, Jogja, itu mengeluhkan kepada kita di bulan Syawal kemarin, kami ini Ustaz, kenapa dikatakan kafir? Kami repot berhadapan dengan saudara kami Muslim. Kebetulan Bapak Kapolres itu punya jiwa Islam yang cukup bagus. Ya. Nampak keikhlasan padanya, semoga Allah bantu beliau untuk istiqamah di tengah tantangan duniawi yang sangat besar. Kenapa? Ketika kami berhadapan dengan mereka, mereka meneriakkan pekikan takbir Allahu Akbar. Lu apa, saya ini kafir dengan baju ini? Saya katakan, maaf Pak Kapolres. Pertama, yang divonis kafir itu bukan hanya Bapak dengan pakaian ini. Kami yang pakai jubah, pakai sorban juga dikatakan kafir oleh mereka. Jadi kita ini senasib. Ya. Kalau pemerintah kita mereka katakan sebagai antek-antek Yahudi, kami ini dikatakan antek-antek pemerintah. Kalau masalah tuduhan, bukan hanya kita yang dituduh dengan tuduhan negatif, yang selalu kita menasihatkan pada diri kita untuk bersabar, bahkan orang-orang yang lebih soleh dari kita, bahkan Nabi sekalipun dituduh dengan tuduhan-tuduhan negatif, pemutus silaturahmi, tukang sihir, dan seterusnya. Sabar. Sejarah telah menunjukkan bahwa kita bukan orang pertama yang dituduh dan diisukan dengan isu-isu negatif. Di tengah masyarakat atau di sebagian masyarakat, bahkan di sebagian aparat pemerintah, kita dianggap sebagai teroris yang dicurigai. Oleh teroris kita dianggap kafir. Lah repot kita ini. Mau hidup di mana? Bahkan mereka mengatakan bahwa darah kita ini halal untuk ditumpahkan. Mereka mencari kesempatan kapan berhasil untuk membunuh kita. Kalau masalah ancaman, SMS gelap, email-email dan yang lainnya sudah terlalu sering. Barang-barang itu. Tapi itu semua bagian dari perjuangan. Maka saya katakan kepada seluruh kaum muslimin, sekali lagi, dalam upaya memberantas kaum teroris khawarij ini, ikhlaskan niat karena Allah dalam rangka ibadah, bukan untuk dunia. Sama sekali. Kenapa saya katakan demikian? Perjuangan kita ini beresiko. Kalau sampai kita terbunuh, maka dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatla man qatalahum aw man qataluhu. Sebaik-baik mayat di kolong langit, atau sebelumnya sejelek-jelek mayat di kolong langit, adalah mayatnya khawarij, kaum teroris. Yang berucap ini Nabi. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat yang dibunuh oleh kaum khawarij. Bukan berarti kemudian kita sengaja ingin dibunuh, bukan. Kalau kebetulan dalam perjuangan ini ada yang terbunuh di antara kita, ikhlaskan niat. Nah, kalau antum terbunuh oleh kaum khawarij, karena antum dikenal oleh kaum khawarij suka membantah mereka, tapi niat antum untuk dunia, rugi dunia, rugi akhirat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam upaya memberantas kaum Khawarij yang sekarang ini lagi in, ya, lagi populernya dengan nama apa? ISIS. Jangan sampai kita terjebak dalam dua hal. Yang tadi sudah sebenarnya saya isyaratkan, tapi sekarang saya tegaskan dan saya simpulkan, jangan sampai terjebak dalam dua hal. Yang pertama, mengatasi kaum Khawarij teroris ini dengan cara penerapan liberalisasi. Kemudian ditanamkan, kita jangan berselisih, semua agama ini sama. Benar wahai saudaraku, semua agama sama? Siapa yang berani mengatakan semua? Semua agama sama? Wahai saudaraku muslim? Tidak sama. Allah mengatakan, innad dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang benar yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada yang lainnya. Tidak Hindu, tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Yahudi, tidak Konghucu. Jangan terjebak untuk mengatakan kita ini semua sama-sama penganut agama. Allah mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan pernah Allah terima dari dia agama tersebut, dan dia di akhirat nanti akan tergolong orang-orang yang merugi. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Sampai kalimat terakhir dalam ayat ini, lakum dinukum waliya din, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Kristen kalian untuk kalian, Yahudi kalian untuk kalian, Hindu kalian untuk kalian, bagi kami Islam. Jangan terjebak wahai saudaraku muslim untuk hanya kita tukar iman kita dengan dunia. Jangan, rugi anda dunia dan rugi akhirat. Berapa yang anda dapat? Kehidupan ini sejenak. Ya, kalau anda bisa bertahan sampai umur 50 tahun. Kalau sepulang dari majlis ini atau besok anda dicabut nyawanya oleh Allah, apa yang akan anda jawab di hadapan Allah? Nah, kenikmatan dunia sepuas-puasnya anda menikmati, pasti anda akan jenuh. Kenikmatan dunia sepuas-puasnya anda kumpulkan, pasti anda akan lelah dan capek menikmatinya. Jangan mengatasi terorisme Khawarij dengan cara liberalisasi. Yang kedua, saya ingatkan, jangan sampai pula kita terjebak dengan permainan Amerika untuk mengadu domba antar sesama kita muslimin. Tadi juga sudah sempat saya isyaratkan, sebagian pihak sengaja memancing atau mengail di air keruh. Untuk kemudian mendzalimi saudara-saudaranya. Kebetulan atau karena kebetulan kaum teroris Khawarij itu menggunakan atribut-atribut sunnah. Saya katakan atribut-atribut sunnah dari Nabi kita. Bukan kemudian dipukul rata, digeneralisir semua pihak yang beratribut seperti itu. Dicurigai, ditebarkan isu dusta. Jangan sampai terjebak pada keboliman yang di waktu yang sama kita larut dalam irama permainan Yahudi. bahwa khawarij itu, teroris itu ciri-cirinya berjenggot. Ketahuilah bahwasanya jenggot ini perintah dari Nabi kita yang mulia. Perintah dari Rasul yang kita mencintainya, tiap hari kita bersolawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya kita bersolawat kepada Nabi tetapi perintah Nabi dan himbauannya kita lecehkan, kita anggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dijadikan sebagai alat untuk membolimi pihak lain. Kepada saudara-saudara kita wartawan dan yang lainnya, bertakwalah anda kepada Allah. Jangan anda memakan sesuap nasi di atas keboliman terhadap saudara-saudara anda. Ingatlah, dunia ini akan berakhir, wahai saudaraku. Akan berakhir. Dan kita akan berjumpa di hari yang tidak ada satu keboliman pun yang tersisa. Semuanya akan diperhitungkan, diperadilkan, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan berbagai atribut yang lainnya. Yang kemudian Amerika bertepuk tangan. Amerika senang dengan itu. Lihat, berapa kerugian yang kita dapatkan. Teroris semakin menjadi, negara rugi, sesama elemen umat Islam beradu. Biaya mereka enggak mengeluarkan biaya. Tertawa mereka di atas penderitaan umat Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu hal yang penting untuk diingatkan. Kemudian berbicara tentang terorisme, ketahuilah bahwa teror fisik dalam bentuk pengerusakan, pembunuhan, pembakaran, pengeboman, dan yang lainnya, itu adalah sebuah permukaan hasil dari sesuatu yang ada di dalam dasar. Kalau kita ingin mengobati dan mengatasi problem yang nampak ini tadi, atasi sampai ke dasar-dasarnya. Lah untuk mengetahui dasar-dasarnya, enggak bisa diatasi dengan ilmu intelijen. Harus kembali kepada ulama. Harus kembali kepada ahli sunnah. Kenapa saya katakan begitu? Ya, kalau kita hanya terfokus untuk mengatasi jaringan-jaringan teroris, jaringan yang ini ketahuan, di sana ada jaringan lainnya. Jaringan yang ini terbongkar, mereka punya jaringan berikutnya. Barakallahu fikum. Enggak selesai-selesai. Yang tadi saya katakan justru akan memakan biaya yang semakin besar, pengorbanan yang semakin banyak, dan korban masyarakat yang semakin luas. Barakallahu fikum. Dari mana munculnya gerakan teror fisik ini tadi? Pengeboman. Dari mana munculnya para teroris? Kenapa sampai mereka berakidah dan berideologi seperti itu? Ini tanda tanya besar yang wajib dijawab. Ketahuilah, semua itu muncul dari sebuah akidah dasar yang sangat mendasar, yang salah sejak dasarnya. Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa mereka mengumandangkan seruan jihad karena mereka meyakini bahwa yang ada di sekitarnya ini adalah orang-orang kafir. Kenapa yang ada di sekitar ini kafir? Karena mereka sudah tidak mengamalkan dan tidak menerapkan syariat Islam. Ketahui, Ini adalah sebuah akidah yang berbahaya, yang sudah dijajakan dan dipromosikan oleh berbagai kalangan. Tugas para ulama, tugas para ustaz, tugas para tokoh agama, para pendidik, untuk mengajarkan kepada anak didiknya dan kepada umat akidah yang lurus, sekaligus membantah dan membongkar syubhat-syubhat mereka. Dan di situ ada tokoh-tokoh yang sengaja mempromosikan dan mengajarkan. Aduh, itu riba Ustaz, itu termasuk riba katanya. Enggak boleh saling menyalahkan. Masya Allah. Kalau dalam urusan penyakit syahwat, kalau ini penyakit syubhat, penyakit syahwat, ambil contoh misalkan narkoba. Narkoba. Kalau ada seorang narkobais di kampung kita, tetangga 10 rumah ke selatan, itu anaknya Pak Fulan itu adalah pengedar narkoba. Maka orang tua mengingatkan kepada anaknya, hati-hati ya, dari si Fulan itu, anaknya Pak Fulan itu, dia itu pengedar narkoba. Atau mungkin belum sampai pada tingkatan pengedar, pengguna narkoba. Rumah depan juga mengingatkan, hati-hati dari si Fulan itu adalah pengguna narkoba. Hati-hati, semua mengingatkan, wahai anakku, si yang mana si Pak itu loh, yang pakai, sering pakai baju merah, sering pakai sepeda motor ini dan itu, hati-hati. Nah itu bukan riba. Apakah itu bukan riba? Jawabannya riba. Tapi itu adalah riba yang wajib. Sama juga dalam perkara syubhat. Kalau ada seorang pemuda berpaham terorisme, dia seorang teroris, dia merekrut anak-anak muda, apakah kemudian kita diam? Atau kita wajib untuk mengingatkan, hati-hati dari si fulan? Loh, tapi dia gak pernah terlibat dalam jaringan. Betul, tidak terlibat jaringan secara langsung. Tapi dia mengajarkan pondasi-pondasi dasar terorisme. Oh, orangnya rajin ke masjid kok. Orangnya akhlaknya bus. Suka menolong tetangga. Suka ini dan itu. Walaupun dia suka sholat malam dan tahajud. Walaupun dia rajin berpuasa Senin Kemis. Walaupun dia seorang yang dermawan dan suka bersedekah. Walaupun dan walaupun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Dzul Khuwaisirah, perintis pertama kelompok Khawarij, muncul di zaman Rasul, maka Rasulullah mengatakan dan memperingatkan umat, sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini nanti para pengikutnya, dia akan memiliki para pengikut dan simpatisan yang mereka ciri-cirinya adalah rajin sholat, sehingga kalian menganggap mereka adalah orang yang rajin sholat. Kalian menganggap kecil dan menganggap sedikit sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Menganggap kecil atau sedikit puasa kalian dibanding puasanya mereka. Dan kalian menganggap kecil atau sedikit bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Al-Quran mereka. Jadi hal itu tidak menghalangi Nabi untuk mengingatkan umat dari bahaya mereka. Maka saya katakan wajib untuk dikenalkan kepada umat tokoh-tokoh yang selalu menjajakan paham terorisme ini tadi. Menjajakan kepada umat kekerasan dan anarkis. Sebagai contoh, seorang tokoh atau kelompok saja dulu, kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir, yang kemudian dalam perjalanannya melahirkan berbagai kelompok lainnya. Sesungguhnya kelompok ini juga berpaham Khawarij teroris. Berbagai literatur mereka sebagai bukti. Tokoh-tokoh mereka semisal Sayyid Qutb yang buku-bukunya beredar di penjuru dunia termasuk Indonesia dan sebagainya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi konsumsi mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus, menjadi konsumsi berbagai kajian-kajian ditanamkan oleh Sayyid Qutb bahwa masyarakat yang kita tinggal di tengah-tengah ini adalah masyarakat jahiliyah yang kafir, tidak bermanfaat bagi mereka suara azan yang dikumandangkan melalui masjid-masjid mereka. Ditanamkan akidah pengkafiran oleh tokoh semisal Sayyid Qutb, Sayyid Hawa, Abul A'la al-Maududi, Hasanul Banna dan yang lainnya. Loh, bukankah mereka pejuang-pejuang Islam? Bukan. Mereka bukan pejuang-pejuang Islam. Mereka adalah tokoh-tokoh teroris. Nah, begitu juga generasi berikutnya, Salman al-Auda yang beberapa hari ini muncul spanduk-spanduk dan brosur-brosur yang mengumumkan akan didatangkan ke Indonesia. Tokoh ini dari luar akan didatangkan ke daerah Sulu. Dan beberapa yang lainnya. Ini penting untuk diwaspadai. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Teror dalam bentuk fisik, angkat senjata, pengeboman, pembunuhan, penembakan kepada masyarakat atau aparat, itu juga bermula dari sesuatu yang dianggap kecil. Apa masalahnya? Umat sudah mulai meninggalkan cara-cara dan bimbingan Rasulullah dalam menghadapi pemerintahnya. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa? Umat sudah tidak peduli lagi dengan bimbingan sunnah. Ya, kita menyadari pemerintah kita masih banyak kekurangan di sana sini. Persaingan politik, persaingan ini dan itu terjadi. Kemungkaran demi kemungkaran terjadi, disaksikan oleh umat. Kita mengakui dan menyadari. Namun bukan semua itu mengizinkan kita atau merekomendasi kita untuk mengingkarinya dengan cara yang tidak terbimbing. Sudah sering ustaz-ustaz ahli sunnah menyampaikan dalam kajian-kajian atau dalam tulisan-tulisan buletin dan majalah serta yang lainnya bahwasanya menyikapi kemungkaran pemerintah bukan dengan cara ingkar mungkar secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan masyarakat, bukan dengan cara itu, bukan dengan cara demo, bukan dengan cara orasi di Bundaran HI, orasi di depan kantor DPR, demo-demo di depan berbagai dinas dan yang lainnya, itu bukan cara islami. Tapi dalam dunia demokrasi itu sebagai lambang demokratisasi. Dalam Islam tidak boleh. Atau membeberkan aib dan kekurangan pemerintah melalui mimbar-mimbar, melalui khutbah Jumat, isinya berbicara mengkritisi kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Khutbah Jumat mengkritisi kebijakan-kebijakan perekonomian pemerintah. Khutbah Jumat yang dibicarakan kenaikan harga beras, kenaikan BBM, pemerintah yang tidak peduli, pemerintah yang mementingkan kepentingan kelompoknya dan seterusnya. Sehingga para hadirin jamaah sholat Jumat bukannya pulang ke rumah membawa oleh-oleh iman dan takwa, yang dibawa itu kebencian kepada pemerintah yang semakin meningkat. Nah, kalau masyarakat biasa dididik dengan seperti ini, belum lagi di surat kabar banyak yang berbicara, banyak yang berkomentar. Di televisi juga demikian. Dibongkar aib-aib pemerintah. Korupsi sana, korupsi sana. Pemerintah ini terlibat dalam ini. Ada oknum pemerintah yang terlibat dalam narkoba. Ada oknum kejaksaan yang terlibat dalam narkoba. Oknum polisi terlibat dalam narkoba. Diungkap semuanya di media massa, di televisi, di radio, di majalah, di internet. Apa jadinya masyarakat kita? Jadinya adalah masyarakat yang selalu tidak pernah puas terhadap pemerintahnya. Masyarakat yang cenderungnya mengkritisi pemerintahnya, tidak mau mengkritisi dirinya dan kekurangannya. Kalau sudah masyarakat seperti ini, begitu datang seorang teroris, tinggal menunggangi saja. Iya, masa kita hidup di pemerintah seperti ini? Itu kemarin kasus korupsi, katanya KPK, KPK juga terlibat. Katanya ini dulu anti korupsi, sekarang dia sendiri korupsi. Tentaranya juga gitu, polisinya itu lihat itu. Makanya ini nggak mungkin selesai kecuali dengan jihad. Kapan lagi kita? Sampai kapan kita mau hidup? Ayo kita bangkit, anak-anak muda. Kalau yang saya ceritakan ini ringkas dan terlalu sederhana, mereka punya cara yang lebih halus lagi. Maka dari itu, sebenarnya Islam telah membimbing umatnya. Nabi telah mendidik umatnya dalam upaya mengingkari kemungkaran pemerintah. Di suatu hari Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan terhadap pemerintahnya, jangan ditampakkan secara demonstratif, secara terang-terangan, jangan, kata Nabi. Kata orang Barat, oh kalau gitu tidak demokrasi, tidak ada kebebasan, itu otoriter, itu rezim yang jahat. Biarkan rakyat mengemukakan keinginannya. Rasulullah mengatakan, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Ini sabda Nabi dibantah dengan cara-cara Barat. Bimbingan Rasul dibantah dengan cara-cara Yahudi. Ya subhanallah, kalau Umar ibn Khattab masih hidup, orang-orang seperti ini yang suka membantah sunnah Nabi dipenggal lehernya. Beliau sebagai khalifah, bukan sebagai rakyat, sebagai khalifah. Para hadirin yang saya muliakan, Nabi mengatakan demikian. Oh, mungkin orang sekarang yang logikanya sudah dibentuk dengan bingkai pendidikan Barat, dia akan mengatakan, loh, kalau diingkari secara tertutup, tidak terbuka, mana mungkin pemerintah mau mendengarkan nasihat kita? Mana mungkin pemerintah mau mengambil pelajaran? Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Ia harus terbuka. Maka Nabi sudah menjawab. Rasulullah menjawab 14 abad yang lalu logika yang berbahaya ini. Kata Rasulullah, in kubila minhu fadada. Kalau nasihat dia, kritikan dia yang dia sampaikan secara tertutup, baik-baik dalam bentuk surat, surati pemerintah, surati kepala dinas ini, kepala ini, kepala itu, atau antum datang sendiri kalau mampu, memiliki kepribadian yang kokoh, iman yang kokoh, untuk tidak tergiur dengan harta, datangi dan nasihatkan. Jangan begini wahai bapak komandan, jangan begini, begini wahai bapak kepala, ini dilarang oleh Allah, ini tidak benar, Nabi melarang ini kalau mampu. Tapi kalau anda tidak mampu, iman anda sedikit, ya, begitu anda datang ke sana anda diberi hadiah sepeda motor, ya, kemudian anda berubah, jangan, sudah cukup berdoa saja. Doakan pemerintah kita diberi hidayah. Doakan dalam sujud kita agar pemerintah kita dijauhkan dari fitnah. Demikian Rasulullah membimbing. Tidak cukup waktu saya menjelaskan secara detail, tetapi sekarang kenyataan seperti yang saya sebutkan. Berbagai kelompok dengan spanduk-spanduknya berdemo, berbagai dai berbicara tentang pemerintah di mimbar-mimbar khutbah Jum'ah, mimbar khutbah hari raya, tablik akbar dan yang lainnya. Ini yang menjadi bibit-bibit terorisme itu tadi. Akan memunculkan teroris-teroris. Oleh karena itu, dalam mengatasi ini semua dengan cara kembali kepada bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan para sahabatnya. Dalam permasalahan ini juga penting, ini sebagai penyampaian terakhir dalam kajian kita kali ini, sebelum kita tutup untuk menunaikan sholat duhur, dan seusai sholat duhur kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebenarnya kalau bicara tentang terorisme, kekuatan bersenjata, pemberontakan dan yang lainnya, itu tidak hanya terbatas pada Al-Qaeda atau JI atau ISIS dan yang semisalnya. Kalau ISIS, Al-Qaeda, mudah dengan cepat untuk dikondisikan masyarakat bahwa mereka teroris. Dilakukan gerakan dan upaya-upaya anti-terorisme dan anti-teror, baik melalui cara yang persuasif ataupun represif. Nah, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang-orang JI, Al-Qaeda, ISIS terlalu arogan dalam mensosialisasikan kekerasan. Arogan. Sehingga memang sangat mudah untuk diantisipasi dengan segera. Dan untuk dibentuk image serta opini bahwa mereka adalah teroris, dan memang itu yang benar. Tapi yang tidak kalah berbahaya dan lebih berbahaya adalah gerakan yang punya nafas panjang, siap untuk maraton dalam waktu yang cukup panjang untuk melakukan pemberontakan dan merobohkan negara kita ini. Ini yang sering gak sadar. Caranya cukup halus dan sistematis dan berproses. Kalau ISIS, Al-Qaeda dan JI serta semisalnya kurang pandai di dalam memberikan iming-iming atau melakukan rekrutmen terhadap pihak-pihak yang mereka anggap sebagai musuh. Jelas kalau mereka musuh ya musuh, kafir ya kafir. Perang adanya, bunuh, bom, ledakan, begitu mereka. Tapi yang berbahaya ini adalah sekali lagi gerakan Syiah. Mereka adalah teroris besar dunia. Pelajari sejarah, wahai saudaraku, wahai muslimin Indonesia. Jangan kalian merasa kalian orang pertama hidup di muka bumi. Telah berlalu umat sebelum kita, generasi sebelum kita, dan mereka telah menceritakan kepada kita sejarah mereka. Tidaklah hancur pemerintahan negeri Baghdad pada abad kelima Hijriah, yakni kurang lebih hampir 1000 tahun yang lalu. Tidak lain oleh adanya gerakan klandestain Syiah yang siap bermuka manis, membagikan harta, menjual wanita mereka kepada pejabat-pejabat penguasa, untuk kemudian mereka menyusupkan orang-orangnya dalam tubuh pemerintah. Sehingga dengan singkat cerita, untuk lengkapnya bacalah sejarah, wahai saudaraku muslimin. Jika Anda memang benar-benar ingin berbuat untuk Islam, kemudian untuk negara ini, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk dipuji manusia. Pelajari dengan ikhlas. Taulah, tahukah kalian, 2 juta muslim terbunuh di Baghdad 2 juta 1000 tahun yang lalu. Berapa nilainya di zaman ini? Sehingga disebutkan air sungai pada waktu itu berubah warnanya menjadi merah karena darah-darah dan mayat-mayat muslimin yang terbunuh. Oleh siapa? Oleh kaum Tatar yang masuk ke negeri Baghdad melalui pengkhianatan Syiah yang berhasil salah satunya menjadi perdana menteri di negeri Baghdad, yang kemudian dikenal dengan kisah Ibnul Al-Qami, seorang Syiah Rafidah yang sekarang ini anak keturunannya di Iran banyak dan di Indonesia banyak. Bertahun-tahun, generasi demi generasi, mereka siapkan untuk melakukan gerakan penyusupan dalam tubuh pemerintah, atau yang diistilahkan dengan gerakan clandestine. Sampai akhirnya Ibnul Al-Qami berusaha memberikan isyarat-isyarat kepada tentara Tatar untuk masuk menyerang Baghdad setelah berhasil mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengurangan gaji tentara. Gaji tentara dikurangi, mulai tentara sudah goyah pada waktu itu, sehingga jiwa bela negaranya sudah berkurang. Jiwa bela negara itu sudah pudar. Yang ada adalah kepentingan dunia dan dunia. Ibnul Al-Qami yang Syiah memanfaatkan keadaan ini dari sisi lain, kemudian memberikan isyarat kepada tentara Tatar untuk masuk menyerang negeri Baghdad, dan hancurlah negeri Baghdad. 2 juta muslimin terbunuh oleh kaum Tatar. Baca lagi sejarah berikutnya. Baca lagi sejarah berikutnya. Ambil pelajaran wahai saudaraku. Sekarang ini kaum Syiah telah berada di berbagai negara. Di negeri Yaman setelah hampir 100 tahun mereka terkubur, tidak putus asa melakukan kaderisasi, dibantu secara moral dan tenaga, secara fisik oleh negeri Iran, dan dipersenjatai pula oleh Amerika. Keluarlah tentara pemberontak Houthi yang memberontak kepada pemerintah negeri Yaman, dan terjadilah pertumpahan darah. Di saat yang sama, militer Yaman diperlemah, dipecah belah. Dan sekarang mereka berhasil, baru-baru saja PBB datang untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kalau PBB yang datang, itu berarti perdamaian antar dua negara, bukan antara pemberontak dengan negaranya. Bisa difahami? Berarti tentara Syiah Houthi maju sekian tahapan ke depan. Bantuan senjata dari Iran luar biasa. Iran adalah negara yang juga mempromosi terorisme. Tahukah antum, Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden memiliki beberapa batalion militer dan pelatihan tentaranya di Iran perbatasan dengan Afghanistan? Tahukah antum wahai muslimin bahwa pembesar-pembesar Al-Qaeda sejak 10 tahun yang lalu lebih keluar masuk Iran dengan aman, bisa memiliki paspor Iran? Ternyata mereka bekerja sama dengan Iran. Syiah Rafidah yang sekarang ini kaki tangannya di Indonesia banyak dan mulai melakukan gerakan clandestine. Beberapa upaya atau gerakan Syiah seperti Idul Ghadir, acara satu syura yang melukai badannya, atau peringatan kematian Al-Husain di beberapa kota, sulit masyarakat untuk mencegahnya, sulit masyarakat untuk menghalanginya. Ketika lapor, apa jawabannya? Waduh, kami gak bisa berbuat apa-apa, sudah ada izinnya. Sebagian pihak mengaku, kami sudah dilarang oleh atasan kami, biarkan. Ya subhanallah. Ini sebuah bahaya yang panjang. Apa akan jadi negeri ini dalam beberapa tahun ke depan, wahai saudaraku? Bangkitlah. Belum lagi gerakan pemberontakan yang lainnya. RMS di Maluku, OPM di Irian, GAM di Aceh. Sebagian pihak merasa GAM sudah aman karena dalam MOU Helsinki sudah disepakati mereka diberi kekuasaan. Aman-aman, sudah diberi kekuasaan, mereka sudah tenang. Tidak. Sampai hari ini mereka terus menyiapkan pemberontakan-pemberontakan berikutnya. Mau jadi apa negeri kita ini? Yang katanya atas berkat rahmat Allah. Begitu katanya dalam pembukaan undang-undang dasar negeri ini. Atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Dengan pertolongan Allah, Kita sebagai anak keturunan mereka, anak keturunan pejuang-pejuang itu, tidak bisa menjaga nikmat. Saya katakan kalau ayah-ayah kita pejuang dulu hidup, melihat anak cucunya seperti ini, mereka akan menangis. Akan menangis. Dan ternyata jiwa juangnya seperti ini keadaannya. Demi Allah, negara kita terancam. Muslimin terancam akidah dan ideologinya. Jiwa, harta dan nyawa mereka. Sadarlah wahai saudaraku, bangkitlah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada bimbingan sahabat Rasul. Tinggalkan asobiah madhab, tinggalkan asobiah suku, tinggalkan berbagai kepentingan dunia. Berjuang, berjuang, ikhlaskan niat karena Allah. Jangan emosional, yang ilmiah, ikuti bimbingan dalil Al-Quran, bimbingan dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu perkara yang penting untuk diingatkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kaum muslimin di seluruh muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga muslimin di negeri Indonesia ini. Dan Allah menjaga negara kita dari kehancuran, dari rongrongan para pemberontak jahat, baik itu Al-Qaeda, ISIS, Khawarij, Syiah dan yang lainnya. Semoga Allah berikan kesadaran kepada masyarakat muslim. Semoga Allah beri kesadaran kepada pemerintah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, siap menjual dirinya untuk Allah, siap menjual jiwanya untuk Allah dan untuk Islam, bukan menjual Islam untuk dunianya, bukan menjual Islam untuk kepentingan syahwatnya. Amin ya rabbal alamin. Telah tiba waktu zuhur. Kita akan lanjutkan insyaallah selesai salat zuhur. Bismillah taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.